Maha pengampun lagi maha penyayang. Wa in azamut talaqa, dan apabila mereka telah bertekad bulat, ya, bertetap hati untuk mentalak, ya, mencerai istrinya, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini masih berkaitan dengan pembahasan tentang sumpah, ya. Namun sumpah di sini sumpah yang khusus, yang berkaitan dengan istri, ya, hubungan suami istri. Dalam perkara yang khusus, itu dalam perkara yang khusus. Yaitu jika suami dia bersumpah, ya, bersumpah tidak akan menyetubuhi istrinya, ya, mengila istrinya, itu bersumpah untuk tidak menyetubuhinya. Nah, suami yang seperti ini diberi waktu 4 bulan. Nah, diberi waktu 4 bulan. Fa'ingfa'u, kalau mereka kembali setelah 4 bulan ini kembali kepada istrinya dan menyetubuhi istrinya, ya, maka cukup baginya hanya membayar kafaroh, kafaroh sumpah tadi. Ya. Nah, kalau kembali, wa'in azamut talak, kalau mereka enggan kembali, ya. Kalau mereka enggan kembali, maka suami yang seperti ini dipaksa untuk mentalak istrinya setelah 4 bulan. Nah, karena ini zalim dia membiarkan istrinya begitu saja, meninggalkannya tanpa menyetubuhinya selama berbulan-bulan, selama 4 bulan, ya. Tidak diceraikan, tidak disetubuhi. Nah, ini kezaliman bagi istri. Ya. Maka jika sudah sampai 4 bulan, ima dia kembali kepada istrinya, menyetubuhi istrinya, atau dia barakallahu fikum dipaksa untuk mentalaknya. Nah, menceraikannya. Kalau tidak mau dia menceraikannya, mengambangkan urusan, ya, menjadikan urusannya ngambang, istrinya ngambang, kasihan. Enggak dicerai, enggak ditalak, dan juga enggak disetubuhi. Maka hakim, ya, atau penguasa, nah, yang menentukan perceraian keduanya. Udah cerai keduanya karena sudah 4 bulan. Nah. Paham, ya? Ini terkait sumpah yang khusus, nah, yang terkait dengan hubungan suami istri, yaitu ila, suami bersumpah untuk tidak menjimaki istrinya. Nah, ini tentunya, nah, ya, penderitaan bagi istri, ya, tidak dicerai tetapi juga tidak disetubuhi. Maka syariat menentukan diberi tenggang 4 bulan. Suami yang seperti ini kasih waktu 4 bulan. 4 bulan, kalau mau kembali ke istrinya silahkan, dan itu hak suami, dan si istri tidak bisa mengambil keputusan atau menentukan keputusan. Keputusan ada di tangan suami. Suami kembali, maka ini yang lebih Allah cintai. Nah, ini yang lebih Allah sukai, suami kembali kepada istrinya. Kalau suami sudah enggak suka, benci dan seterusnya kepada istrinya, maka hendaknya mentalaknya. Jangan menjadikan urusannya ngambang, urusan istri ngambang, enggak ditalak, ya, juga enggak disetubuhi. Maka ini kezaliman bagi istri. Maka setelah 4 bulan ima kembali atau mentalaknya. Nah, kalau dia tidak mau mentalaknya, maka dipaksa. Kalau dipaksa enggak mau, maka hakim yang menentukan perceraian keduanya. Nah, sebagaimana nanti akan disebutkan dan dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, al-muhim kita faham gambarannya dulu ya. Nah. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa hadza minal aymanil khassati biz-zaujah. Dan ini termasuk dari sumpah yang khusus. Sumpah-sumpah yang khusus yang berkaitan dengan istri. Fi amrin khasin, dalam perkara yang khusus. Ya, dalam perkara yang khusus, ya. Yaitu jimak. Suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Wa huwa halifur rajuli ala tarki wat'i zaujatihi mutlaqan aw muqayyadan bi aqal min arba'ati ashhur aw aktsar. Dalam perkara yang khusus, yaitu sumpahnya seorang suami, ya, untuk tidak menyetubuhi istrinya. Baik sumpahnya secara mutlak, ya, bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya. Saya bersumpah, saya tidak akan menggauli kamu lagi. Nah, ini mutlak. Nah, au muqayyadan, atau sumpahnya terbatas. Dia tentukan waktunya, sekian bulan, sekian hari. Nah, terbatas. Bi aqal min arba'ati ashur, dia batasi kurang dari 4 bulan. Saya tidak akan menggauli kamu selama 3 bulan, misalkan. Nah, au aksar, atau lebih. Ya. Contohnya, saya bersumpah demi Allah, saya tidak akan menggauli kamu selama 5 bulan, misalkan. Jadi ini sumpahnya kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Nah, ini yang terbatas. Nah. Jadi suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, baik secara mutlak sumpahnya tanpa dibatasi waktu, atau dibatasi dengan waktu kurang dari 4 bulan atau lebih dari 4 bulan. Faman ala min zaujatihi khassatan, barang siapa yang mengila istrinya secara khusus, yaitu bersumpah untuk tidak menggaulinya. Fa in kana lidun arba'ati asyhur, kalau sumpahnya itu adalah untuk waktu kurang dari 4 bulan, misalkan dia bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istrinya selama 3 bulan. Berarti kan di bawah 4 bulan ya. Nah. Fa hadza mislu sairil aiman, maka yang seperti ini seperti hukumnya seperti sumpah-sumpah yang lain yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, sumpah tersebut ya. Nah. In hanatha kaffara, yaitu apabila dia melanggar sumpahnya, kaffara, maka cukup membayar kaffara. Nah, misalkan dia bersumpah, saya bersumpah tidak akan menggauli kamu selama 3 bulan. Baru sebulan sudah enggak kuat. Nah, maka dia batalkan sumpahnya, dia langgar sumpahnya. Nah, maka cukup bayar kafarah. Maka cukup bayar kafarah. Nah, kalau tidak sampai pada 3 bulan tersebut. Nah, cukup membayar kafarah kalau dia na'am yahnas, melanggar sumpahnya. Wa in atamma yaminahu fala syai'a alaih, kalau dia menyempurnakan sumpahnya sempurna ternyata benar sampai 3 bulan, maka apa? Fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Tidak ada kewajiban kafarah dan yang lainnya, enggak ada. Nah, karena dia menyempurnakan sumpahnya. Nah. Dan boleh seseorang, nah, dia untuk menarik atau melanggar sumpahnya ketika dia melihat hal yang lain lebih maslahat, ya. Seperti tadi, dia sudah bersumpah 3 bulan tidak akan menggauli istrinya, tetapi dia melihat bahwasanya maslahat yang ada adalah melanggar sumpah ini. Nah, ya, karena kasihan istrinya. Nah, dan juga kasihan dianya. Nah, ya, sehingga maslahatnya lebih besar daripada menyempurnakan sumpah tadi. Maka dia apa? Menarik sumpahnya atau melanggar sumpahnya kemudian membayar kafarah sebagai tebusannya. Kalau ternyata dia sempurna sampai 3 bulan, sesuai dengan sumpahnya, ya, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya, ya, karena sempurna, sesuai dengan sumpahnya. Baik, ini jika sumpahnya tersebut, sumpah tidak akan menggauli istrinya selama waktu kurang dari 4 bulan. Hukumnya sama dengan sumpah-sumpah yang sebelumnya. Nah, jika dia melanggarnya, maka dia membayar kafarah. Jika sempurna, maka tidak ada kewajiban apa-apa untuknya. Walaisa li zaujatihi alaihi sabilun, dan istrinya, ya, tidak punya jalan, ya, untuk menolak, atau tidak punya alasan, ya, untuk menolak suaminya ketika suaminya mau kembali, baik kembalinya dengan melanggar sumpahnya sebelum 3 bulan atau dengan suaminya menyempurnakan 3 bulan kemudian kembali kepada istrinya, kembali menyetubuhi istrinya. Istri tidak ada hak, tidak ada alasan dan tidak ada kewenangan untuk menolaknya. Li'annahu mallakahu arba'ata ashur. Yang demikian karena, kenapa istri tidak memiliki kewenangan untuk menolaknya? Karena si suami, dia masih memiliki istrinya selama renggang waktu 4 bulan tersebut. Dia masih memiliki istrinya selama dalam renggang waktu 4 bulan tersebut. Sedangkan tadi sumpahnya hanya 3 bulan. Maka jika dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 3 bulan, kalau dia melanggarnya kemudian dia bayar kafarah, ya, istri tidak punya kewenangan untuk menolak kembalinya suaminya, atau suaminya menyempurnakan sumpah 3 bulan kemudian dia kembali kepada istrinya, demikian pula istrinya tidak ada kewenangan untuk menolak. Yang demikian karena dia masih milik suami selama 4 bulan tersebut. Wa in kana abadan, dan kalau ternyata ilaknya itu, sumpahnya itu, sumpah untuk tidak menggauli istrinya itu abadan, selama-lamanya, saya tidak akan menggauli istri saya selama-lamanya, sumpahnya abadan, au muddatan tazidu ala arba'ati ashur, atau sumpahnya itu melebihi 4 bulan. Ya, misalkan dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama 5 bulan. Ini kan lebih dari 4 bulan berarti. Kalau seperti ini sumpahnya, berarti kan, setelah selesai membahas sumpah atau ila kurang dari 4 bulan, beliau membahas yang lebih dari 4 bulan. Perhatikan, kalau sumpahnya itu sumpah tidak akan menggauli istrinya selama lebih dari 4 bulan atau bahkan mungkin abadan selama-lamanya, maka kalau seperti ini duribat lahu muddatu arba'ati ashur min yaminihi, maka ditentukan bagi si suami tadi, ditentukan, diputuskan untuknya waktu 4 bulan dari sumpahnya. Ditentukan untuknya waktu 4 bulan dari sejak dia bersumpah. Idza talabat zaujatuhu dzalik, apabila istrinya menuntut. Kalau istrinya menuntut, maka si suami hanya diberi waktu 4 bulan. Walaupun tadi dia bersumpahnya lebih dari 4 bulan atau bahkan bersumpahnya abadan selama-lamanya tidak akan menggauli istrinya, maka dia diberi waktu 4 bulan. Ini jika istrinya menuntut. Maka diberi waktu 4 bulan li'annahu haqqun laha. Diberi waktu 4 bulan dari sejak sumpahnya apabila istrinya menuntutnya. Yang demikian karena ini adalah hak istri. Nah, hak istri, apa hak istri? Hak istri adalah disetubuhi minimalnya 4 bulan sekali. Ini hak istri. Nah, sehingga kalau seorang laki-laki atau seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari 4 bulan atau selama-lamanya, maka diberi waktu dia, ditetapkan waktu untuk dia 4 bulan. Nah, 4 bulan. Nah, ini demikian karena ini hak istri. Fa idza tammat, apabila sudah sempurna 4 bulan, ya. Umira bil fai'ah, maka diperintahkan bagi suami tadi untuk kembali menyetubuhi istrinya kalau sudah 4 bulan. Wahwal wat'u al-fai'ah, wahwal wat'u, yaitu al-wat'u, yaitu jimak. Nah, kalau sudah sempurna 4 bulan, harus kembali ke istrinya dan menyetubuhinya. Fa'in wati'a fala syai'a alaihi illa kafaratul yamin. Kalau dia kembali kepada istrinya dan menyetubuhi istrinya, maka tidak ada kewajiban atas suami kecuali bayar kafarah saja. Kecuali bayar kafarah saja. Nah, tadi dia bersumpah demi Allah tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya. Setelah 4 bulan, maka apa? Nah, dia diperintah untuk kembali kepada istrinya. Kalau dia kembali kepada istrinya dan menyetubuhinya, maka dia hanya wajib bayar kafarah saja. Karena sumpahnya tadi kan lebih dari 4 bulan. Nah, maka dia hanya berkewajiban membayar kafarah saja kalau dia setelah 4 bulan kembali kepada istrinya. Wa in imtana'a, kalau dia enggan, ya, enggak mau kembali kepada istrinya. Ya, setelah 4 bulan, nah. Ujubiro 'ala talak, dipaksa untuk mentalak istrinya. Dipaksa untuk mentalak istrinya. Nah, ya. Kecuali kalau si istri ridho, nggak ada masalah, ya. Jelas saya ridho. Nah, si istrinya ridho, nah, rela, ya. Dah saya nggak digauli, misalkan lebih dari sekian bulan. Nah, ya. Tapi kalau tadi istri menuntut, ya. Maka kalau sudah 4 bulan harus dia imma kembali kepada istrinya dan menyetubuhinya, kemudian dia bayar kafarah atas sumpahnya. Kalau dia menolak, enggak mau kembali kepada istrinya, ya, maka dipaksa untuk mentalak istrinya. Wa in imtana'a, kalau dipaksa enggak mau juga, ya. Tallaqa 'alaihil hakimu, maka hakim yang menentukan talaknya. Hakim yang menceraikan keduanya. Nah, agar supaya si istri tadi tidak ngambang. Nah, dia bisa menikah dengan lelaki yang lain. Walakinnal fai'ata warruju'a ila zaujatihi ahabbu ila Allah taala. Nah. Jadi kalau dia enggan mentalak istrinya padahal sudah dipaksa, maka hakim yang menentukan perceraian keduanya, keduanya diceraikan, akan tetapi fai'ah kembali kepada istri, ya, kembali menyetubuhi istrinya, kembali kepada istrinya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, fa in fa'u ay raja'u, yaitu apabila mereka kembali, ya, kembali ila mahalafu ala tarkih, kembali kepada perkara yang mereka bersumpah untuk meninggalkannya. Wahwal wat'u, yaitu jimak. Nah, kembali kepada jimak, jika mereka kembali kepada jimak setelah 4 bulan tersebut, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni. Yaghfiru lahum ma hasala minhum minal halif bisababi ruju'ihim. Allah mengampuni mereka, para suami, apa yang telah terjadi dari mereka atau muncul dari mereka berupa sumpah, sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Maka Allah mengampuni mereka kalau mereka kembali setelah 4 bulan. Allah mengampuni mereka karena sebab kembalinya mereka kepada istri-istrinya. Rahimun, fa inna Allah ghafurur rahim, dan Allah rahim, maha menyayangi. Haiz ja'ala li aymanihim kafaratan wa tahillatan. Rahim, Allah maha menyayangi, di mana Allah menjadikan adanya kafarat, tebusan atau penghalalan untuk sumpah tersebut. Nah, Allah adakan untuk sumpah tersebut tebusan. Jadi ada tebusannya. Kalau dia naam tidak meneruskan sumpahnya, maka ada tebusannya. Ini bentuk kasih sayang Allah. Walam yaj'alha lazimatan lahum ghayra qabilatin lil infiqaq. Allah tidak menjadikan naam sumpah tersebut ya harus tetap dilaksanakan oleh mereka dan tidak menerima tebusan, ya. Allah tidak menjadikan seperti ini, tetapi Allah mengadakan adanya tebusan untuk sumpah tersebut jika sumpah tersebut naam tidak diteruskan atau dilanggar. Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan adanya kafarah. Warahimun bihim aidan, dan juga Allah maha menyayangi mereka. Haisfa'u ila zaujatihim, di mana mereka para suami bisa kembali kepada istri-istrinya. Nah, ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla sehingga mereka bisa bersatu kembali. Wahanau alaihinna. Nah, dan para suami menyayangi istri-istrinya. Nah, kembali menyayangi istri-istrinya, ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Warahimuhunna, dan para suami mengasihi istri-istrinya. Ini bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Di mana mereka bisa kembali lagi bersatu, bisa tumbuh lagi cinta di antara mereka, kasih sayang di antara mereka. Ini rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha ghafurur rahim. Nah, selesai dari ayat yang ke-226. Nah, mafhum ya? Ini gambaran ringkas atau penjelasan ringkas tentang ila. Tentang ila. Nah, karena bisa saja hal-hal ini terjadi pada suami. Nah, terkhusus ketika terjadi konflik, ya. Terjadi konflik di rumah tangga. Nah, orang yang emosian ya enggak bisa nahan apa yang dia ucapkan. Nah, ketika konflik akhirnya dia bersumpah, saya bersumpah ya. Nah, saya tidak akan lagi tidur denganmu, saya tidak akan lagi menggauli kamu misalkan. Nah, bisa saja terjadi hal-hal seperti ini. Maka ada hukumnya di dalam Islam cara menyelesaikan yang seperti ini. Nah, mafhum ya? Nah. Kemudian ayat yang ke-227. Wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in azamut talaq ay imtana'u minal fai'ah, apabila mereka bertetap hati untuk mencerai atau mentalak. Yaitu mereka imtana'u minal fai'ah, yaitu mereka enggan untuk kembali. Enggan untuk kembali kepada istrinya, enggan untuk kembali menyetubuhi istrinya setelah 4 bulan. Fakana dzalika dalilan ala ragbatihin anhun ala ragbatihim anhunna, maka ini menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya suami-suami tersebut atau mereka sudah tidak suka lagi kepada istri-istrinya. Kalau mereka setelah 4 bulan tetap bertetap hati, nah, bersikuku untuk mencerainya, nah, atau mentalaknya, maka ini menunjukkan bahwasanya, nah, para suami tadi, ya, benci atau sudah tidak menyukai istri-istrinya. Wa adami iradatihim li azwajihim, dan menunjukkan bahwasanya para suami tersebut ya sudah tidak menginginkan lagi, sudah tidak menginginkan lagi istrinya. Wa hadza la yakunu illa azman 'ala at-talaq. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan tekad ingin mentalak. Dan ini tidak terjadi kecuali dengan tekad ingin mentalaknya. Fa in hasala hadza, kalau ini terjadi setelah 4 bulan dia tetap bersikukuh enggak mau bersatu lagi dengan istrinya. Nah, berarti menunjukkan dia na'am sudah tidak ingin bersatu lagi. Nah, dan ini tidak terjadi kecuali na'am jika dia telah bertekad untuk mentalaknya. Jika ini terjadi, al-haqqul wajib minhu, maka yang wajib bagi suami yang seperti ini mubasyarah, yang wajib bagi dia adalah mentalaknya secara langsung. Ya, setelah 4 bulan tadi secara langsung mentalaknya. Nah, kalau sudah 4 bulan. Wa illa kalau dia enggan setelah 4 bulan juga enggan mentalaknya, tidak mentalak secara langsung, tidak mencerai secara langsung setelah 4 bulan, ajbarahul hakim alaih, maka penguasa memaksanya. Hakim ya, memaksa suami tadi untuk mentalak istrinya kalau sudah 4 bulan. Nah. Au qama bihi, atau hakimlah yang menunaikan perceraiannya. Nah. Kecuali jika si istri apa? Hah? Ridho. Kalau istri ridho labas, enggak ada masalah ya. Ini masalahnya istri setelah 4 bulan dia menuntut haknya. Nah. Taib. Fa inna Allah sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Fihi wa'idun wa tahdidun, di dalam ayat ini ya, fa inna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui, padanya terdapat ancaman dan peringatan keras, tahdid. Liman yahlifu hadzal halif, ancaman dan peringatan keras bagi orang yang bersumpah dengan sumpah seperti ini, itu bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Wa yaqsudu bidzalikal mudarata wal masyaq wal masyaqah. Kemudian dia bertujuan dengan sumpahnya tadi untuk memberikan mudarat dan kesulitan kepada istrinya. Sengaja ingin apa? Menyulitkan dan memudaratkan istrinya. Sehingga dia melakukan sumpah seperti ini. Nah, fa innallaha sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, Allah Maha mendengar niat dia apa bersumpah seperti itu. Apakah karena dia jengkel dengan perbuatan istrinya? Nah, karena istrinya udah dinasehati berkali-kali enggak mau mendengar, kemudian dia bersumpah untuk tidak menggaulinya. Nah, ataukah niat dia memang benar-benar ingin memberikan mudarat dan menyulitkan istrinya. Padahal istrinya enggak ada masalah, baik-baik saja. Khair-khair, ya. Khair-khair saja istrinya. Manut patuh kepada suami, tapi kok suami mengilaknya. Nah. Berarti dia bermaksud atau bertujuan ingin memberikan mudarat dan bahaya kepada istrinya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah Maha mengetahui. Sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah mengetahui niat-niat suami tadi yang mengila. Wa in azamut talak fa innallaha sami'un alim. Kalau mereka tetap hati untuk mentalak ya, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau mereka enggan kembali kepada istrinya, maka mereka harus setelah 4 bulan harus ditalak. Harus mentalaknya. Nah, agar supaya si istri tidak ngambang ya. Nah, enggak dicerai juga enggak digauli, ini kan ngambang. Nah, maka kalau sudah 4 bulan harus suami ini mentalaknya kalau enggak mau kembali. Kalau enggak mau mentalaknya dipaksa. Kalau enggak mau dipaksa, hakim yang menentukan perceraian keduanya. Kemudian yang terakhir, wa yustadallu bihadhil ayati, Dan ayat ini dijadikan dalil ala anal ila khasun bizaujah, bahwasannya ila itu khusus. Nah, tentang istri. Khusus yang berkaitan dengan istri. Bersumpah, suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Jadi ila khusus untuk istri. Liqaulihi min nisa'ihim, karena firman Allah Azza wa Jalla tadi min nisa'ihim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim. Ya. Orang-orang atau para suami yang mengila dari istri-istrinya, itu mengila istri-istrinya. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya ila itu khusus untuk istri. Ya, karena Allah berfirman min nisa'ihim. Wa 'ala wujubil wat'i fi kulli arba'ati ashhur marratan. Dan ayat ini juga sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya menyetubuhi istri satu kali dalam 4 bulan. Nah, satu kali dalam 4 bulan. Nah, ini yang wajib. Baik. Kalau 4 bulan si istri tidak disetubuhi, maka berhak dia menuntut ima dicerai, ya. Nah, atau suaminya nah menyetubuhinya. Nah, ini haknya istri. Li'annahu ba'dal arba'ati yujbaru. Kenapa dikatakan bahwasanya wajib bagi suami na'am menyetubuhi istrinya sekali dalam 4 bulan, ya. Karena disebutkan tadi ba'dal arba'ati, setelah 4 bulan itu yujbar, suami dipaksa. Nah, imma alal wati, imma dipaksa untuk kembali dan menyetubuhi istrinya, au alat talak, atau dipaksa untuk mentalaknya kalau sudah 4 bulan. Jika istrinya menuntut. Wala yakunu dzalika illa litarkihi wajiban. Tidaklah terjadi seperti itu, atau tidaklah hukumnya seperti ini kecuali na'am karena sebab dia meninggalkan yang wajib. Nah, kenapa setelah 4 bulan harus ditalak atau harus kembali? Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Wajib bagi suami untuk menyetubuhi istrinya, na'am, satu kali dalam 4 bulan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, selesai penjelasan 2 ayat dari surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Wallahu a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu.